ora mikir na hutan ditunggu nimbuh nganti tekan kapan nang jembatan duwur ketunga penganten mangu-mangu ora leren-leren banjir, banyune meledak ketekan nang pinggir.